أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wajal. Pada malam ini kita dimudahkan kembali untuk ta'lim di tempat ini. Sebelumnya mungkin mau diduduki depan agak maju biar hangat, gitu. Sebuah kehormatan kan hangat. Ini juga maju, monggo sini. Yang di depan enggak ditanya, Pak. Sebagaimana belakang juga enggak ditanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai mukadimah singkat, Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam musibah. Apakah disebut itu musibah? Apakah disebut itu malapetaka? Masuk dalam bahasa Arab dengan kalimat ba'suna, siksaan kami. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna? Apakah sebuah penduduk negeri merasa aman, yakni tidak akan datang siksa kami? Apakah ada sebuah negeri yang merasa aman bahwa tidak akan ada siksa kami mendatangi mereka? Disebutkan dua waktu Allah. Disebutkan dua waktu. Ada kalanya azab itu datang duaan. Wahum yal'abun. Di waktu siang hari dalam keadaan mereka bermain-main. Kegiatan dagang, kegiatan kehidupan. Ternyata musibah di siang hari menimpa. Atau bayatan. Wahum na'imun. Atau datang pula adat itu di waktu malam harinya dalam keadaan mereka tertidur, terlelap. Ternyata tiba-tiba datang adab. Ba'suna. Ba'suna, yakni siksaan kami. Hadirin kaum muslimin, dalam ayat ini kaum muslimin, adab itu bisa datang di waktu siang sebagaimana terjadi di Palu atau di tsunami yang besar di negeri kita di Aceh. Ada kalanya azab itu datang malam hari. Di antara manusia sedang berjingkrak-jingkrak. Menikmati malam dengan musiknya. Allah sapu, hancurkan dengan musibah. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan ba'suna. Ada orang yang mengatakan ini bukan siksaan. Ini bukan apa? Azab. Ini hanya fenomena alam biasa. Salah. Salah itu kaum muslimin. Yang memiliki bumi ini Allah Azza wa Jal. Yang berkehendak terjadinya gelombang pasang setinggi itu Allah Azza wa Jal. Bukan alam. Adanya penyebab lempengan patah. Atau bumi bagian dasar laut longsor. Atau adanya gunung meletus. Itu semua yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terjadi dengan sendirinya. Dan itu adalah disebutkan dalam Al-Quran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh-sungguh kami akan berikan kepada manusia azab, siksaan yang ringan. Bukan siksaan, bukan siksaan yang besar. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, bukan siksaan yang besar. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Ini hikmah terjadinya berbagai macam malapetaka azab yang Allah timpakan kepada manusia di dunia, di dunia. Dengan adanya hal-hal itu yang dimaukan oleh Allah, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada agama Allah. Sehingga barang siapa yang mengatakan ini hanyalah fenomena biasa alam, salah kaum muslimin. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri memberitahukan dalam surat Al-Kahfi ini. Dalam surat As-Sajdah. Walanudziqannahum sumusu, kami akan berikan kepada mereka azab agar mereka merasakan azab yang itu adalah azab yang dunal akbar, azab yang kecil, itu kecil. Tapi cukup bagi kita pelajaran. Kita mengambil ibrah. Disebutkan dalam banyak riwayat tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya kiamat. Ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubra. Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ada dua. Asyratus sa'ah sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil, dan tanda-tanda kiamat yang besar. Yang kecil diantaranya kaum muslimin, zuhur zina, intisyar zina, wal ma'azif, wal khumur, merebaknya perzinaan, merebaknya ma'azif, musik-musik, yang itu adalah ronatu syaitan, loncengnya syaitan, munculnya narkoba. Narkoba itu tidak mesti dalam bentuk cair seperti topi miring, ya, atau arak. Bukan. Narkoba itu maghatul aql. Sungkana rutuban au yabisa. Sesuatu yang menghilangkan akal. Apakah itu bentuknya cair atau bentuknya padat. Narkoba. Sehingga ketika bermunculan hal-hal ini wahai kaum muslimin, maka itu adalah pertanda sudah dekatnya manusia dengan yaumul qiyamah. Walaupun tidak akan terjadi sampai adanya tanda-tanda besar. Ya. Dan itu ada bab tersendiri. Yang kita katakan wahai kaum muslimin adalah tatkala muncul hal-hal ini, maka kehancuran demi kehancuran. Kehancuran yang pertama, kehancuran moral. Kehancuran dalam urusan beragama. Dengan munculnya zina, narkoba, perjudian, kemudian musik-musik. Itu satu paket. Beririta, berurutan. Ini terus. Maka Allah akan murka. Allah akan hancurkan sebuah negeri. Dan na'udzubillah min dzalik. Kalau dihancurkan dalam jumlah yang besar. Bukan hanya sedikit orang yang mati. Mati masal dalam satu waktu. Dan itu Allah Maha Mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ada yang mengatakan, kalau seandainya ini adalah siksaan dari Allah, mengapa kok ada orang yang soleh juga ikut mati? Apakah orang yang soleh ikut disiksa? Itu sebuah pertanyaan. Untuk kemudian mengangkat sebuah permasalahan, kalau demikian ini bukan siksaan. Ini hanya sekedar musibah saja. Apalagi cuma berhenti pada fenomena alam. Karena begini, karena begitu. Bas, di situ aja berhentinya dia. Tidak melanjutkan ini atas kehendak Allah, peringatan dari Allah. Waspadalah kita, ya umat. Jangan kita melanggar syariatnya. Allah akan murka kepada kita. Allah akan menimpakan. Tidak dilanjutkan di sana, hanya sekedar berita ini. Tidak ada ibrah sama sekali. Itu sebuah kesalahan. Adapun jawabannya kenapa ada orang yang soleh yang ikut mati di tempat itu, terkena juga musibah atau azab yang ada di tempat itu. Jawabannya kaum muslimin, Allah sudah memberitahukan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada siksaan Allah yang tidak hanya menimpa mereka-mereka yang berbuat zalim saja, tetapi juga menimpa mereka-mereka yang tidak ikut-ikutan, yang pas kebetulan ada di wilayah tersebut, maka dia pun ikut mati. Siapapun orangnya. Allah telah memberitahukan hal itu. Bedanya, mereka-mereka ahlul maksiat, pendosa yang Allah murkai, nanti dibangkitkan dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Ini menunjukkan ada bagi mereka malapetaka ini. Ada bagi mereka-mereka yang tidak termasuk bagian pendosa. Dia orang yang mukmin yang saleh. Tas kebetulan dia ada di situ, dia diikut mati. Dibangkitkan tidak bersama mereka. Dia dibangkitkan dalam keadaan dengan imannya, dengan takwanya. Tidak termasuk dari mereka pelaku kemaksiatan. Namanya mati bisa dimanapun mati. Dan bagi orang yang soleh ketika tertimpa musibah seperti itu, menggugurkan dosa bagi dia. Tidak termasuk siksaan bagi orang yang soleh itu. Adapun bagi mereka yang pelaku dosa dan kemaksiatan, itu azab bagi mereka. Nabi kita alaihissalatu wassalam pernah kami sampaikan hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Salihin. Yaghzu jayshun al-Ka'bata. Akan ada pasukan besar yang akan menghancurkan Ka'bah. Kisah ini bukan kisah Raja Abroha yang telah lalu. Kisah ini kisah akan datang. Fa'idha kanu bibidainil al-ard. Ketika pasukan yang besar ini sudah mendekati kota Mekah, berada di sebuah daerah padang pasir, di daerah sebuah tempat Al-Baida yang tidak jauh dari Mekah, maka Allah Azza wa Jalla hancurkan pasukan itu. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah tenggelamkan ke dalam bumi yang pertamanya sampai yang terakhirnya, semuanya ludes dalam satu kali musibah, yakni azab yang Allah timpakan kepada pasukan itu. Masuk ke dalam bumi, hilang total semuanya. Dikubur hidup-hidup, tidak tersisa satupun. Bahkan Aisyah bertanya kepada Nabi, walhamdulillah pertanyaan ini disampaikan oleh Aisyah kepada Rasul, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa minhum. Apakah akan ditenggelamkan ke dalam bumi semua yang ada di situ, pasukan itu dari awal sampai akhir, dan juga orang-orang yang tidak termasuk dari pasukan itu. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kata Aisyah, di tempat itu ada pasar, ada pemukiman penduduk, ada masyarakat biasa, tidak termasuk dari pasukan itu. Apakah juga akan ditenggelamkan? Nabi menjawab dengan kalimat na'am. Yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Thumma yub'atuna ala niyatihim. Ya, semuanya akan mati siapapunnya di tempat itu. Dengan azab berupa diambleskan masuk ke dalam bumi. Mereka rumahnya, pasar-pasarnya, penduduknya, pasukan itu semuanya. Plus ke dalam bumi. Alangkah mudahnya bagi Allah untuk melakukan itu. Dan itu sudah terjadi di negeri kita, di daerah Donggala sana, yang disebut dengan levikasi apa? Susah ngomongnya, Pak. Itu ternyata sangat mudah bagi Allah membalikkan tanah bagian dalam, diangkat menutupi bagian atasnya, yang atas ambles ke bawah, bahkan bisa membuat bukit yang tadinya rata hilang seketika. Bangunannya, orangnya, hewannya, tumbuhannya, ludes. Saya mendengar itu radius 15 kilo. Yang terkena musibah yang sampai 15 kilo. Kalau itu di Cilacap, berapa orang pakai 15 kilo? Gatsu berapa kilo? Kadar umpamanya. Ya. Tapi waktu terjadi wabak-wabak. Dosa takut di semuanya bitakdirillah. Kalau seandainya ditakdirkan terjadi, mudah-mudahan kita mati di atas tauhid, di atas sunnah, tidak ikut-ikutan dengan mereka. Itu. Kondisi sangat mengerikan. Kemungkaran merebak di mana-mana. Di pesisir, di gunung, di daratan, di lautan. Kemungkaran sekarang merebak. Seks bebas. LGBT diperjuangkan. Narkoba sudah merajalela, bahkan sulit diatasi. Di negeri Cina mengirim sekian banyak bertonton narkoba. Innalillah, negeri kita ini kasihan. Maka mari kita bekali diri kita. Mbok. Namanya mbok, Pak. Ya. Siapa tahu kita tidak tahu musibah itu menimpa kapan terjadi, di mana terjadi. Siang harikah atau di malam harikah? Sebagaimana terjadi di malam hari di daerah mana kemarin itu? Banten apa? Pandeglang. Yang Allah sapu tempat itu dalam keadaan banyak kemaksiatan. Sedang orang berjingkrak-jingkrak, tidak ingat mati. Ingatnya lagunya apa, Pak? Mati dalam seketika. Na'udzubillahi min dzalik. Azab Allah dekat. Jangan dianggap jauh. Azab Allah itu ekonomisnya. Barang siapa yang mengatakan itu hanya sekedar kejadian alam. Atau mengatakan alam sedang tidak bersahabat. Ya. Ini kalimat kufur wa muslimin. Dikarenakan seakan-akan alam itulah yang menciptakan perbuatannya. Dan alam itulah yang menentukan baik dan tidaknya. Padahal alam itu makhluk. Siapa yang menciptakannya? Allah, Rabbul Alamin. Maka hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam perkataan. Dan itu adalah berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dosa dan kemaksiatan. Dan menyelamatkan kita dari azab. Dan memberikan kepada kita uswatul. Atau memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang mati, Pak. Ya. Kapan kita mati? Wallahu a'lam. Bersiaplah. Nabi ketika ditanya, mata sa'ah. Kapan kiamat itu, ya Rasul? Orang badui, orang pedalaman, kurang pendidikan. Tapi dia datang kepada Rasul bertanya, kapan kiamat? Jawaban Nabi, tidak disebut harinya, karena memang tidak tahu. Jawaban Nabi, sebuah pertanyaan. Ma'adad dalaha, apa yang engkau telah siapkan guna menjemput kiamat itu? Apa yang kita siapkan guna menjemput kematian itu? Pasti mati tidak kita, Pak? Pasti? Pasti. Kapan? Gak perlu tanya. Yang penting kita siap-siap setiap saat. Karena mati itu setiap saat. Yang muda mati banyak. Lagi joget-jogetan mati. Lagi narkoba mati. Ya, bertukar jarum. Akhirnya terkena HIV mati. Mati wego muslimin. Dekat dengan kita. Sebelum itu datang, kita sudah menyiapkan terlebih dahulu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan kitab kita Lamadduril Mansur. Sampai pada ucapan al-imam Fudail bin Iyad. Sudah kita baca. Bahkan sampai pada ucapannya. Qala al-imam Abu Zur'ah sudah. Qala al-imam Abu Zur'ah Ad-Dimishki. Beliau dari Damaskus. Rahimahullahu ta'ala. Sami'tu Aba Mushir. Yus'al anir-rajuli. Yahliqu. Wa yahimu. Wa yusahhifu. Faqala bayin amrahu. فقلت لأبي مسهر أو مسهر أترى ذلك غيبة؟ قال لا. Berkata Imam Abu Zur'ah Ad-Dimishki rahimahullahu ta'ala, aku mendengar guru beliau yang bernama Imam Abu Mushir rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang seorang rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Sampai pada tingkatan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar dari si A, si B, si C sampai Rasul. Ditanyakan kepada Imam Abu Mushir, ada orang rawi sering salah. Sering salah. Menunjukkan hafalannya tidak kuat. Wayahim. Dia banyak kacau. Dia menyangka ini padahal itu. Wisahif. Bahkan yang lebih parah, perawi ini sering merubah kata-kata. Ucapannya Nabi diganti dengan ucapannya dia sendiri. Karena apa? Hafalannya tidak kuat. Dia tercabur hafalan yang satu dengan hadis yang lain. Bahkan kadang berubah. Bagaimana rawi yang seperti ini? Wahai Syekh, pertanyaannya adalah, bolehkah kita menyebut tentang dia untuk berhati-hati kalau mendengarkan hadis dari si A ini? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, bayyin amrahu, jelaskan kondisi dia. Agar umat berhati-hati dari mengambil hadisnya, riwayatnya dia, hati-hati karena dia sering salah. Harus dicek dulu, di cross check dulu, ditasabuti dulu, diteliti kembali. Orang ini banyak salah, bahkan merubah. Kalau ada orang seperti ini dalam ilmu hadis, derajatnya lemah, tidak bisa diterima riwayatnya. Karena riwayat hadis itu adalah membawa ucapan Nabi. Kalau sampai yang kita ucapkan ini bukan ucapan Nabi, tetapi kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Nabi, ini berarti dusta atas nama Nabi. Sehingga meriwayatkan hadis bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Harus engkau ketahui dengan pasti, hadis Nabi ini sahih atau dhaif. Tingkatannya apa? Engkau ketahui. Minimalnya engkau kembalikan ilmu itu kepada ahlinya. Misal, lihat tahqiq. Tahqiq itu penelitian yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini sahih atau tidak? Syekh Al-Albani menyebutkan ada hadis sahih. Maka kita sebutkan hadis ini sahih dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Syekh Al-Albani. Kita tidak mampu. Ilmu kita sangat dangkal. Apalagi untuk meneliti biografi rawi per rawi. Satu persatunya orang nyambung dan tidaknya mendengar langsung atau tidak mendengar langsung. Ini diteliti. Dan itu ada tokoh-tokoh pakar-pakar tersendiri. Kita membacakan hadis Nabi. Bagaimana hadis ini? Qala al-Imam al-Albani, hadza haditsun sahih. Sahih, alhamdulillah. Atau disebutkan kepada Syekh Muqbil dalam kitab beliau, qala Syekh Muqbil, hadzal hadits sahih atau hasan li ghairihi atau hasan li dzatihi. Pembahasannya dalam ilmu hadis, bagi kita ketika disebutkan hadits ini sahih, kita riwayatkan. Kalau disebutkan hadits ini dhaif, jangan kita riwayatkan. Kalau seandainya kita bacakan hadis yang dhaif, wajib bagi kita menjelaskan bahwa hadis ini dhaif. Semisal, an-nadhafatu minal iman. Ini apa derajatnya? Lemah. Yang benar, an-nadhafatu at-tawuru syatrul iman. Ini yang sahih. Riwayat Muslim. Hadis yang terkenal di antara kita, di tengah-tengah kita, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sudah pernah mendengar? Terjemahnya, hafal semuanya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Pernah mendengar? Ya. Dibilang sikit lebak, anak surganya orang. Ternyata riwayat ini mudhu', palsu. Siapa yang mengatakannya? Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits Dhaifah. Riwayat ini palsu, adanya seorang yang memalsukannya. Padahal terkenal sekali di telinga kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Bahasa Arabnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini maudhu'. Harus kita katakan maudhu'. Jangan kita membela-bela, oh ini terkenal kok. Sayang teman ya disebut maudhu, tak simpen baik. Tak lemboni umat, hadis ini sahih, padahal palsu. Maka dengan itu, Anda termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembali ke pembahasan kita. Al-Imam Mushir mengatakan bain amrohu, terangkan kondisi rawi yang seperti itu. Oh, dia banyak salah, dia banyak rancu pemikirannya, dia bahkan merubah-rubah sabda Nabi atau ucapan diganti dengan ucapan yang lain. Terangkan kepada umat tentang orang ini. Maka beliau ditanya, apakah itu bukan riba? Apakah itu bukan mengungkit-ungkit kejelekan orang? Qala la. Jawabannya tidak. Itu bukan riba. Itu hal yang wajib. Dalam rangka menjaga keutuhan Islam. Agar jangan sampai ada yang bukan ucapan Nabi, tetapi diyakini sebagai ucapan Nabi. Seperti tadi kaum muslimin. Atau riwayat yang lainnya, hubbul watan minal iman. Ini dhaif. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahkan palsu. Kalau tidak diterangkan rawi-rawinya, dari mana kita tahu hadis ini palsu? Enggak akan tahu. Maka menyebutkan tentang kejelekan seseorang, dalam hal ini membicarakan tentang kejelekannya ahlul bid'ah yang membahayakan umat, sehingga umat berhati-hati dari ahlul bid'ah itu, menghindarinya, menjauhinya, dan jangan mendengarkan kajiannya dikarenakan dia adalah ahlul bid'ah. Ini tidak termasuk dari ghibah. Demikian pula membicarakan pelaku kemaksiatan dengan terang-terangan, perbuatan dosa yang dia terang-terangan, bahkan dia membela dosanya, bahkan dia mengajak orang untuk berbuat dosa, maka membicarakan orang seperti ini tidaklah termasuk dari berdosa. Tidak ghibah, dikarenakan dia sendiri yang melakukan dosa itu dengan terang-terangan. Bisa dipahami hadirin? Nah. Sebagaimana judul bab yang sering kita baca, la ghibata lil mukhalifina wa alil ahwa'i wal bid'ah. Tidak termasuk ghibah ketika membicarakan mereka-mereka orang-orang yang menyelisihi syariat dengan terang-terangan dan membicarakan pelaku ahlul ahwa dan bid'ah, tidak termasuk dari ghibah. Qala al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, qala al-Ma'alli ibn Hilal huwa illa annahu idza ja'a al-hadith yabdi fa qala lu ba'du sufiyyah ya Abd Rahman taghdab fa qala uskut idza lam nubayyin kayfa yu'rafu al-haqq min al-batil. Ya ucapan ini wahai kaum muslimin, ada sebuah kejadian. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, yang dikenal dengan Ibn Mubarak, suatu hari meriwayatkan hadis menyebutkan qala Rasulullah, disebutkan jalannya sampai kepada Rasul. Suatu saat Imam Ibn Mubarak menyebut nama seseorang, Al-Ma'alli Ibn Hilal, nama seseorang di waktu itu. Muslim dia, bukan kafir. Ma'alli Ibn Hilal Muslim. Huwa, dia ini, lo hendak menyebutkan biografinya. Begini dia, ya begini dia. Walakin akan tetapi kata beliau, annahu idza ja'a al-hadis yakdzib. Tapi orang ini apabila dia menyebutkan hadis Nabi, dia berdusta dengan menambahi kata-kata yang lain, merubahnya, atau dia membuat hadis palsu. Ini ucapan Imam Ibn Mubarak yang mengkritik tajam terhadap seorang yang bernama Al-Mu'alli Ibn Hilal. Itu disampaikan oleh beliau di majlis ta'lim. Di majlis ta'lim. Yang didengar oleh banyak kaum muslimin. Di antara yang hadir ada seorang sufi yang beragama dengan perasaan, tidak dengan ilmu. Sufi. Tiba-tiba, faqala ba'du sufiyah, sebagian di antara orang sufi, bertanya, "Ya Abu Abdurrahman Taghtab?" Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Imam Ibn Mubarak, kamu berbuat ghibah. Marah-marah orang sufi ini. "Ya Abu Abdurrahman Taghtab? Ya Abu Abdurrahman, engkau di majlis ta'lim seperti ini, engkau menghibahi orang, menyebut nama dan kamu menyebut kejelekannya." Mu'alla bin Hilal, dia yakzib, berdusta kalau meriwayatkan hadis. Hati-hati dari dia. Engkau menghibahi orang di majlis ta'lim. Orang sufi marah-marah seperti itu. Maka Ibn Mubarak menerangkan mengapa beliau menyebutkan nama seseorang dan disebutkan bahwa dia adalah pendusta. Alasannya beliau mengatakan, faqala uskut. Beliau sebagai seorang syekh yang sedang menyampaikan ilmu, muncul ucapan seperti itu, beliau berhak mengatakan uskut, diam kamu. Tegas beliau, diam kamu. Di dalam nubayyin, kemudian beliau melanjutkan ucapannya, apabila kita yang tahu tentang siapa Mu'alla bin Hilal ini, pendusta dalam meriwayatkan hadis, kami yang tahu, kemudian kami tidak menjelaskan kondisi orang ini, bagaimana orang akan tahu perbedaan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif? Mana yang hak, mana yang batil? Orang tidak akan tahu. Kalau kami yang mengerti, diam. Seorang rawi yang pendusta mengucapkan hadis yang palsu. Saya tahu kalau ini pendusta, saya diam. Orang lain yang enggak tahu, enggak akan mengerti kalau ini ucapan palsu. Orang lain akan mengatakan, "Oh, ini hadis Nabi." Karena qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya yang mengenal orang ini pendusta, diam, tidak mau berbicara. Saya biarkan dia berdusta, saya biarkan dia berbohong, saya biarkan dia mengarang-arang hadis, saya biarkan, saya diam, takut ghibah." Maka yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Agama ini akan rusak dengan munculnya orang-orang yang seperti ini dan tidak segera diperingatkan. Akan merebak kebohongannya dan umat tidak akan tahu, karena tidak semua orang tahu siapa Al-Mu'alla bin Hilal. Bisa dipahami hadirin? Maka termasuk bentuk amanah. Amanah ilmiah. Para ulama menjelaskan rawi-rawi yang tingkatannya lemah. Apakah dia mudallis? Orang yang suka mencampurkan sebuah riwayat dengan riwayat lainnya disambung. Atau dia tidak mendengar langsung dari seseorang, namun dia menyembunyikan rawi yang lemahnya. Si A mendengar dari si B. Si A tahu si B ini lemah. Kemudian dia langsung sambungkan ke C, ke D, langsung ke Rasul. Si B-nya ditutupi. Ini mudallis. Rawi seperti ini ditolak hadisnya karena dia termasuk jenis pendusta. Banyak orang-orang yang dikatakan dhaif dengan sebab hafalannya rusak. Hafalannya lemah. Dia bukan orang yang soleh, ahli maksiat, dosa. Al-Imam Bukhari dalam menyebutkan rawi yang sahih dan tidaknya itu diteliti. Sampai-sampai kalau seandainya ada seorang memanggil hewan dia untuk dikasih makan, ternyata dia tidak ngasih makan, ini rawi pendusta. Bahasa kitanya kalau ayam ker-ker-ker-ker teka orang nampane pak, oh ngleboni kuat. Hadawa waikum muslimin. Begitu mendetail para ulama. Karena apa? Ketel, hati-hati sekali untuk mengatakan kalau Rasulullah, perjuangan begitu dahsyat. Rawi demi rawi diteliti satu persatu. Hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga dalam hal ini bukan berdosa Imam Ibnu Mubarak, bahkan beliau berjasa bagi umat ini. Sehingga umat yang belakangan mengenal penilaian ulama zaman dulu tentang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal, kadzab, pendusta. Hadisnya tidak bisa dipakai. Ulama belakangan mengenal itu dari tulisannya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Sehingga dalam hal ini jangan pakai perasaan. Ghibah haram ketika dosa yang dilakukan oleh seseorang sembunyi-sembunyi. Sudah kita lewati dalam pembahasan telah lewat. Ghibah itu apa definisinya? Zikru aha kabima yakrah. Menyebut-nyebut kejelekan orang lain yang dia tidak suka untuk disebut-sebut. Dia tidak mau untuk disebut-sebut. Malu. Dia sendiri menutup diri dan tidak pernah bercerita. Namun ternyata engkau membicarakannya, engkau mengungkit-ungkit itu, padahal itu sudah berlalu. Engkau menjelek-jelekkan dia dengan dosa yang dia sendiri. Ini ghibah hukumnya. Haram, dosa besar. Tidak boleh. Tapi kalau menyebutkan tentang rawi yang lemah, ahlul bid'ah yang menyebarkan kesesatan, pendosa yang terang-terangan yang ingin merekrut orang untuk ikut-ikutan berdosa, maka dibicarakan dia, disebut kejelekannya, itu bukan bagian dari ghibah. Bahkan itu bagian dari syariat. Bisa dipahami hadirin? Dalilnya, Al-Quran, Kitabullah, menyebut langsung nama-nama orang-orang yang jelek dan buruk. Iblis, lanatullah alaih. Disebut tidak dalam Al-Quran. Sebut. Apakah anda akan mengatakan Allah menghibahi iblis? Nah, tidak. Karena memang harus disebut. Yang lainnya seperti Fir'aun, Qarun. Disebut. Disebutlah banyak raja-raja yang kufar. Disebut. Disebut kaumnya, Ad, kaum Samud, kaum Iram, kaum Lut, kaum Sodom. Sebut oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah itu ghibah? Karena menyebut kejelekan satu kaum? Ya? Tidak, kaum muslimin. Itu pelajaran penting bagi kita. Mengambil pelajaran dari kaum yang telah Allah hancurkan karena kemungkaran yang ada pada mereka. Disebut daerahnya. Disebut negerinya, bangsanya, kaumnya. Disebut pasal-pasalnya. Seperti kaum Luti ya. Kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada syariatnya. Nabi Lut. Ya. Mereka pelaku dosa. Dosa homo. Lesbi, gay dan yang semisalnya. Allah hancurkan mereka karena perbuatan ini. Dan sepanjang zaman dari kaum muslimin. Berulang kali-kali ulang. Ketika muncul penyakit ini di sebuah daerah. Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Ratakan dengan tanah. Kalau zaman dulu dikisahkan dalam Al-Quran. Diangkat buminya. Kaumnya Nabi Lut. Setelah Lut dan orang-orang yang beriman meninggalkannya. Diangkat buminya sampai lolongan anjing mereka terdengar oleh malaikat yang di langit dunia. Yani tinggi sekali. Kemudian dibalikan. Waja'ala safilaha alaha. Kami jadikan bagian bawah bumi mereka. Menjadi bagian atasnya. Yani tumplek. Buk. Begitu. Hadapun yang kemarin terjadi. Permukaan atas. Dibalik. Menjadi permukaan bawah. Yang bawah naik ke atas. Dalam keadaan manusia. Kemampuan teknologinya. Tidak tahu bawah tanah itu apakah lumpur atau keras, tidak ada yang tahu. Berjuta-juta tahun tempat itu tidak ada kisah bawahnya lumpur. Ternyata Allah Maha Mampu. Kenapa kok bisa lembek tanahnya? Belum ada. Di sana ada lumpur lapindo? Mungkin kalau ada, oh itu mungkin meluap. Tidak ada kisahnya. Itulah yang namanya azab ya kaum muslimin. Tidak ada yang tahu. BMKG juga enggak bisa mendeteksi kapan terjadinya. Hagadza kaum muslimin. Itu ilmu yang mereka geluti tapi tidak bisa memastikan terjadinya kapan, seperti apa, besar kecilnya. Hagadza kaum muslimin, ya. Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada kalimat yang berikut. Belum ini. 5 menit lagi. Masya Allah, isyanya semakin malam. Berarti taklim di Misdahu semakin malam, Pak. Ya Allah, ingat ke situ malam. Qala Abdullah ibnu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jaa Abu Turab An-Nakhshabi Askar ibn al-Husayn ila abi faj'ala abi yaqul fulanun da'if wa fulanun thiqah, faqala Abu Turab ya syekh la taghtab bil ulama, qala faltafata abi ilayhi faqala wayhaq hadha nasihatun hadha laysa ghibah. Dikisahkan oleh putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah, putra Imam Ahmad menyaksikan sebuah kisah di saat Imam Ahmad sedang menyampaikan ilmu di majlis ta'limnya. Datang seorang yang bernama Abu Turab An-Nakhshabi. Nama aslinya Askar Ibn Husain. Datang dia di majlisnya Imam Ahmad. Di waktu Imam Ahmad sedang mengatakan fulanun da'if, si fulan lemah, fulanun thiqah, adapun si fulan lain lagi ini dia terpercaya. Itulah ahlul hadis. Itulah ulama hadis, bukan hanya menghafal sabda nabinya. Qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Bukan itu nyatok yang dihafal, tetapi juga rawinya, jalannya. Satu persatu orangnya dihafal, diketahui biografinya dan mampu mengatakan si fulan dhaif. Dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita masih berkutip pada hafalan matan. Kemudian hafalan qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Berapa di antara kita yang suka menghafal hadis? Sedikit sekali. Apalagi menghafal rawi-rawinya. Orang malah, Pak. Apalagi menggabungkan si fulan mendengar dari sini thiqah. Kalau mendengar dari si fulan lainnya lemah. Si fulan muridnya si A, si A muridnya si B. Ini enggak pernah mendengar. Terus diteliti oleh kaum muslimin. Waduh, jenengan wong akeh banget dihafal. Sekampung hafal. Masya Allah. Suatu hari Imam Ahmad menyebut seperti itu. Si fulan pendusta, si fulan lemah, si fulan ini terpercaya. Tiba-tiba orang tadi yang bernama Abu Turab An-Nakhshabi berkata kepada Imam Ahmad, ya syekh, jangan kau berbuat ghibah. Masa orang ini dikatakan lemah? Masa orang ini dikatakan kada pendusta? Ini ghibah namanya. Diprotes Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, waihak, celaka engkau. Ini bukan ghibah, ini nasihat. Imam Ahmad mengatakan, celaka engkau karena engkau tidak mengerti ilmu hadis. Engkau menganggap ini ghibah, padahal ini bukan ghibah. Ini menyelamatkan umat dari tertipu dengan para rawi pendusta. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.